Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-mu'allifu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar habibahum ta'ala fi kitabi Fikil Asma'il Husna Al-Alimu waqad warada hadha al-ismu fil Qur'anil Karim fi aktsari min 150 mawdian. Qala ta'ala يخلق ما يشاء وهو العليم القدير وقال تعالى وكفى بالله عليما وقال تعالى ذلك تقدير العزيز العليم وقال تعالى إن الله سميع عليم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وبعده قال المصنف حفظه الله العليم berkata pengarang kitab Fiqhul Asma'ul Husna Syekh Abdul Razzaq حفظه الله nama Allah العليم وقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في أكثر من 150 موضعا. Nama Allah العليم ini terdapat dalam Quran lebih dari 150 tempat. Di antaranya Allah berfirman, ya khuluqu ma yasha. Dialah yang menciptakan apa yang Dia kehendaki, wa huwal alimul qadir. Dan Dialah Tuhan yang al-alim, Maha mengetahui, al-qadir yang Maha kuasa. Wa qala ta'ala, di antaranya Allah berfirman, dzalika taqdirul azizil alim. Ketika menceritakan tentang kisah penciptaan manusia, yang demikian itu adalah ketentuan Tuhan yang Maha perkasa lagi Maha mengetahui. Allah berfirman, innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Naam. Ai alladhi ahata 'ilmuhu bidh-dhawahiri wal bawatini wal israri wal i'lan wa bil ilmi al-'uluwi was-sufli bil madi wal hadir wal mustaqbal fala yakhfa alayhi shay'un min al asya' alima ma kana wa ma sayakun wa ma lam yakun anna law kana kayfa yakun allau kana wa ma lam yakun allau kana kayfa yakun ahata bi kulli shay'in 'ilma wa ahsa kulli shay'in 'adada. Maknanya, makna al alim ay alladhi ahata 'ilmuhu bil dhawahiri wal bawatin, adalah Tuhan yang ilmunya meliputi segala yang tampak dan yang tak tampak. Wal israri wal i'lan, yang disembunyikan dan yang dijelaskan. Wa bil alami al-ulwi, ilmunya yang mencakup alam al-ulwi. Ya. Itu alamnya para malaikat was-sufli, dan alam di bumi ini. Wabil madhi wal hadir, ilmunya yang meliputi segala sesuatu yang telah berlalu dan yang sekarang. Wal mustaqbal, dan yang akan datang. Fala yakhfa alaihi syai'un minal asya', tidak ada yang tersembunyi bagi Allah apapun jua. Alima ma kana wa ma sayakun, Dia mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Wa ma lam yakun an law kana kayfa yakun, dan apa yang belum terjadi bagaimana kelak sekiranya dia terjadi. Ahata bi kulli syai'in ilma, ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa ahsa kulli syai'in adada, dan Dia telah memperhitungkan segala sesuatu dengan detail bilangan-bilangannya. Naam. Wa qad ja'a fil Qur'anil Karim bayanun wasi'un عن علم الله عز وجل وأنه وسع كل شيء وأنه سبحانه أحاط بكل شيء علما فذكر سبحانه سعة علمه في آيات قال تعالى وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وقال تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وقال تعالى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وقد جاء في القرآن الكريم, dapat Terdapat dalam Quran Al-Karim bayanun wasi'un an ilmillah, penjelasan tentang betapa luasnya ilmu Allah. Wa annahu wasi'a kulla syai'in, ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa annahu subhanahu ahata bikulli syai'in ilma, ilmunya meluasi segala sesuatu dan meliputi segala sesuatu. Fadzakara subhanahu si'ata ilmihi fi ayat, Allah menyebutkan betapa luas ilmunya dalam banyak ayat. Di antaranya wasi'a rabbi kulla syai'in ilma, sungguh Tuhanku ilmunya begitu luas meliputi segala sesuatu. Afala tatadzakkarun, mengapa kalian tidak mau mengindahkannya, mengingatnya? Wa qala ta'ala, Allah berfirman, Rabbana, doa salah seorang daripada nabinya atau hamba-hambanya, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma, di Tuhan kami sesungguhnya telah meluasi segala sesuatu rahmat dan ilmumu terhadap makhlukmu. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, innama ilahukumullah, sesungguhnya Tuhan kalian itu dialah Allah, alladzi la ilaha illahuwa, tidak ada Tuhan yang hak kecuali dia semata, wasi'a kulla syai'in ilma, yang ilmunya meluas pada segala sesuatu. Wa dzakara subhanahu ihatata ilmihi bi kulli syai, Allah juga menjelaskan ilmunya meliputi segala sesuatu, luas dan meliputi segala sesuatu. Innallaha bima ya'maluna muhit, sesungguhnya Allah dengan apa yang mereka lakukan benar-benar memantau, mengetahui, meliputi. Wa qala ta'ala, inna rabbi bima ta'maluna muhit, sesungguhnya Tuhanku dengan apapun yang kalian lakukan benar-benar meliputi dengan ilmunya. Naam. Wa qala ta'ala, wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Wa qala ta'ala, wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Kamil. Wa dzakara tabaraka wa ta'ala ihatata 'ilmihi bis-sarairi wal-mu'minati wal-ghaibi wash-shahadah. قال تعالى ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي وما تخفي الصدور. وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dengan ilmunya yang meliputi segala sesuatu, wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, sesungguhnya Allah meliputi dengan apa yang mereka lakukan. Wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Wa dzakara tabaraka ta'ala, ya Allah tabaraka ta'ala menyebutkan ihatata ilmihi bisara'iri wal mu'linat wal ghaibi was syahadah, bahwasanya ilmunya meliputi segala sesuatu yang tersembunyi, yang tampak, yang ghaib dan yang disaksikan. Qala ta'ala, berfirman Allah, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi, ya Tuhan sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, wa ma nu'lin, dan apa yang kami permaklumkan, wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah apapun jua, fil ardi, baik yang terdapat di bumi, wala fis sama, ataupun yang terdapat di langit. Dan beliau Allah Jalla wa'ala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur, dialah Tuhan yang mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa-apa yang disembunyikan dalam dada. Dan Allah juga berfirman, walaqad khalaqnal insan, sungguh benar-benar kami telah ciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, kami pun mengetahui apa yang menjadi pikirannya dalam dirinya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya. Nah. Wa qala ta'ala wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdaruh. Allah berfirman, Wa'lamu, ketahuilah, annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Allah itu mengetahui apa yang terdapat dalam diri-diri kalian. Fahdharuhu, maka takutlah kepadanya. Apapun yang dalam diri kalian, Allah mengetahuinya, maka takutlah kalian untuk menyelisihinya, bermaksiat kepadanya. Naam. Wa qala ta'ala, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah juga berfirman, awala ya'lamun, tidakkah mereka tahu, annallaha ya'lamu ma yusirrun, Allah itu tahu apa yang mereka rahasiakan, ma yu'linun, dan apa yang mereka tampakkan. Nah, wa qala ta'ala, wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah juga berfirman, dan dialah Allah yang mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian terangkan atau jelaskan. Wa qala ta'ala, alam ya'lamu annallaha ya'lamu ma alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Allah juga berfirman, alam ya'lamu, tidakkah mereka tahu, annallaha ya'lamu sirrahum, Allah mengetahui rahasia mereka, wa najwahum, dan mengetahui pula bisik-bisik mereka, wa annallaha 'allamul ghuyub, bahwasanya Allah dialah Tuhan yang mengetahui segala perkara yang gaib. Wa qala ta'ala, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi 'ilma. Allah berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka daripada perkara-perkara yang akan datang. Wa ma khalfahum, Allah pun mengetahui apa yang di belakang mereka daripada perkara-perkara yang telah berlalu. Wala yuhituna bihi ilma, adapun mereka makhluk tidak pernah dapat meliputi ilmu mereka tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah berfirman, wa saturadduna, dan kalian pasti akan dikembalikan, ila 'alimil ghaibi wasyahadah, kepada Dia, yaitu Allah Tuhan yang mengetahui segala yang gaib dan segala yang disaksikan. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka kelak Dia akan beritahukan kalian dengan apa yang dahulu kalian lakukan di dunia ketika dikembalikan ke alam ke akhirat, maka Allah akan beritahukan apa yang kalian perbuat dahulu semuanya di dunia. Naam. وذكر سبحانه علمه بما في السماوات والأرض قال تعالى إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang ilmunya mengetahui, bima fis samawati wal ard, dengan apapun yang terdapat di langit maupun di bumi. Qala ta'ala, Allah berfirman, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard, Allah mengetahui apapun yang gaib, yang tak tampak dan tak diketahui manusia, baik yang di langit wal ardi maupun di bumi. Wallahu basirun bima yata'amalun, dan Allah maha melihat apa yang kalian lakukan. Wa qala ta'ala, wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, wallahu bikulli syai'in 'alim. Allah berfirman, dan dialah Allah mengetahui apa yang terdapat di langit dan apa yang terdapat di bumi, dan Allah dengan segala sesuatu maha mengetahui. Ikhwati fillah, cukup sampai di sini kajian pagi hari ini. Saya kurang sehat ya, semoga kita akan lanjutkan kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.